Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa malam Rabu 6 Al-Muharram 1439 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan takdirnya untuk kembali duduk bersama mempelajari kitab Fiqh Sirah An-Nabawiyah, fikih sirah sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdul Karim bin Zaid Az-Zaid hafizahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, masih kita membicarakan Al-Faslu Thalis, pasal yang ketiga, pembahasan pasal yang ketiga, yaitu dari masuk Islamnya Hamzah dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma hingga peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan kisah sudah sampai kepada pembahasan yang keempat, yaitu berdakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Taif. Dan dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Taif dimulai dengan ketika beliau ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditinggal oleh Abu Talib, paman beliau yang selama ini menjaga beliau. Kemudian juga istri beliau Khadijah binti Khuwailid yang selama ini menjadi pendamping beliau dan menjadi pembela dan penolong beliau, terutama dalam masalah keluarga dan dana. Maka setelah itu orang-orang kafir Quraisy semakin menjadi-jadi mengintimidasi, menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, serta semakin menjadi-jadi menghalang-halangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun pergi ke kota Taif untuk berdakwah dan untuk mengajak penduduk kota Taif agar beriman kepada Allah, sehingga bersama-sama berjuang menegakkan agama Islam. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke Taif, yang jarak antara Mekah dengan Taif 80 kilo. Dan waktu itu beliau ditemani oleh maula beliau, yaitu Zaid bin Harithah. Dan keluarnya beliau pada waktu itu, yaitu pada tanggal 27 Syawal tahun ke-10 dari kenabian. Sampainya ke Taif, maka beliau pun menemui tiga pemuka dari Taif. Dan Taif waktu itu dikuasai oleh Bani Thaqif, keturunan Thaqif. Sampainya di Taif, beliau menemui tiga dari pemimpin Bani Thaqif yang memimpin kota Taif, yaitu Abdu Yalil ibn Amr ibn Umair dan Mas'ud ibn Amr ibn Umair dan Habib ibn Amr ibn Umair. Tiga bersaudara, Abdu Yalil, Mas'ud dan Habib bin Amr ibn Umair. Dalam riwayat Bukhari, nama Abdu Yalil ibnu Abdi Yalil, ibnu Abdi Yalil. Dan ketiga-tiganya menolak Nabi Muhammad, dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan hanya sekedar menolak, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicaci maki. Di antaranya yaitu bahwa mereka berkata, salah seorang dari mereka yaitu Abdu Yalil berkata, beliau akan merobek kain Ka'bah jika Allah Subhanahu wa taala mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Artinya mustahil itu dilakukan. Kemudian yang kedua yaitu Mas'ud mengatakan, apakah tidak ada seorang selain engkau yang diutus menjadi rasul? Ama wajarallaha ahadan ghairak yursiluhu ghairak. Apakah Allah tidak mendapati seorang pun yang diutus menjadi rasul selain engkau? Ini penghinaan. Kemudian yang ketiga mengatakan, demi Allah aku tidak akan berbicara denganmu selamanya. Karena kalau seandainya engkau rasul, lalu aku bantah, aku akan dapati musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ditolak dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan agar kalau kalian menolak, ya sudah. Diam dan tidak usah berbicara dengan orang lain. Ternyata mereka tidak amanah. Abdul Yalil, Mas'ud dan Habib bin Amr bin Umair tidak amanah. Mereka malah memprovokasi penduduk kota Taif. Akhirnya penduduk kota Taif berbaris kanan dan kiri di sepanjang jalan Taif. Dan yang penduduk kota Taif yang berbaris tersebut bukan orang-orang terkemuka, yaitu budak-budak, anak kecil, orang-orang yang bodoh. Alhamdulillah. Nah, kemudian mereka melempari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sambil menghinanya, mencelanya, mencaci, dan mereka melukai kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Zaid bin Harithah pun yang menahan batu dari orang-orang Taif untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun terkena, kepalanya pecah, kepalanya bocor. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya beristirahat di sebuah kebun yang dimiliki oleh seorang atau dua orang kafir Quraisy, tapi miliki kebun di Taif yang bernama Utbah, kemudian Syaibah. Utbah kemudian juga Syaibah. Syaibah dan Utbah adalah dua anak dari Rabi'ah. Dua anak laki-laki dari Rabi'ah. Dan akhirnya Utbah dan Syaibah pun memberikan tempat, mengutus seorang yang bernama Addas. Addas dari Ninawa. Dia ini adalah budaknya Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah. Membawa setangkai anggur untuk makan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu sebelum itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah. Dan doa yang sangat masyhur memperlihatkan lemahnya beliau dan lemahnya usaha beliau untuk berdakwah. Ini pelajaran bagi kita. Bagaimana sekuat apapun kita berjuang di jalan agama Allah, maka tidak bisa membalas nikmat Allah yang kita dapati dari Allah. Maka jangan pernah ujub dengan usaha kita. Oh, saya sudah berdakwah, saya sudah kesana kemari, keliling sana sini. Saya sudah mengeluarkan harta, saya sudah mengeluarkan tenaga. Ya, tidak bisa kita bayar nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Maka jangan ujub. Bahkan itu kewajiban kita meletakkan harta di jalan Allah. Kewajiban kita berjuang di jalan Allah sebagai bentuk penghambaan diri kita kepada Allah. Lalu setelah itu barulah cerita Addas. Addas membawa setangkai kurma, setangkai anggur untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Zaid bin Haritsah. Lalu terjadilah percakapan. Percakapan tersebut dimulai ketika Addas melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakan sambil mengucapkan bismillah. Mengucapkan bismillah. Kemudian Addas berkata, "Dari mana engkau?" Maka wahai fulan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapan tersebut bukan ucapan orang daerah sini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Addas, "Dari mana engkau?" Addas menjawab, "Dari Ninawa." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu sejarah berdasarkan wahyu. Ninawa adalah desanya Nabi Yunus ibn Matta. Yunus bin Matta alaihi salam. Kemudian kata Addas, "Dari mana engkau tahu Yunus bin Matta?" Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Itu adalah saudaraku. Dia adalah seorang nabi dan aku pun seorang nabi." Makanya Addas radhiyallahu anhu, kita katakan pada pertemuan sebelumnya, Addas adalah sahabat Rasulullah SAW. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab beliau Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah, bahwa Addas adalah sahabat Rasulullah SAW. Beliau akhirnya mengecup kepala Nabi Muhammad SAW, mencium tangannya dan kedua kakinya. Dan pada waktu itu belum ada larangan untuk mencium kedua kaki. Kemudian yang jelas Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah yang merupakan tuan Addas marah. "Kamu ini apa? Kok malah kamu mencium kepala orang tersebut?" Maka Addas menjawab, "Tidak ada seorang pun di atas muka bumi ini pada saat ini yang lebih baik dari orang tersebut. Sungguh aku telah, beliau telah memberitahukan kepadaku dengan sebuah perkara yang tidak ada mengetahuinya kecuali seorang nabi." Maka kedua tuannya, Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah, marah. "Ya, celaka engkau wahai Addas. Kamu harus keluar dari agama engkau, dari agama dia, dan jangan sampai dia mencelakakan kamu dari agamamu." Sampai di sini pada pertemuan sebelumnya. Kemudian pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah, di halaman yang ke-223 dalam buku terjemahan kita, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bukan sampai sini, ini baru setengah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mau pulang ke kota Mekah dalam keadaan sedih, lalu ditemui oleh malaikat gunung menawarkan agar dua gunung tersebut menghimpit Thaif dan penduduknya. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabar, bahkan beliau berkata, "Bal arju Allah an yukhrijallahu min aslabihim mimman ya'budullah la yushriku bihi syai'a." Tetapi aku berharap kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari tulang sulbi mereka keturunan yang menyembah Allah, tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Taib. Sampai di sini para ikhwan yang dirahmati Allah pada pertemuan sebelumnya. Nah, akhirnya saya sebutkan juga pertemuan sebelumnya, Rasulullah SAW doanya dikabulkan. Ya, keturunan dari Abu Talib ada yang menjadi sahabat Rasul, Ali bin Abi Talib dan Ja'far bin Abi Talib. Keturunan dari Abu Jahal ada yang masuk Islam, yaitu Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah bin Abi Jahal, keturunan dari Al-Walid bin Al-Mughirah, salah seorang dari orang-orang kafir Quraisy, masuk Islam, yaitu Khalid bin Walid. Kemudian keturunan dari Al-As bin Wa'il masuk dalam agama Islam juga, yaitu menjadi Amr bin As, salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan keturunan dari Jubair bin Mut'im, keturunan dari Mut'im bin Adi, Mut'im bin Adi, yaitu Jubair bin Mut'im, masuk dalam agama Islam. Nah, kemudian kita lanjutkan ceritanya. Cerita yang ada yaitu diriwayatkan dalam buku-buku sejarah seperti As-Sirah, buku sejarah As-Sirah dalam kitab Ibnu Hisham, kemudian juga buku sejarah At-Tabaqat yang ditulis oleh Ibnu Sa'ad, kemudian juga buku sejarah Zadul Ma'ad yang ditulis oleh Imam Al-Qayyim. Disebutkan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW mau pulang dari Taif menuju Mekah, ada bangsa jin yang mendengar Al-Quran. Dan akhirnya mendengar pertama kali Al-Quran. Dan akhirnya mereka masuk dalam agama Islam. Sebagaimana ayat yang disebutkan di dalam surat Al-Ahqaf ayat 29 sampai 30. Ya. Ini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau pulang dari Taif menuju Mekah. Ada sekelompok bangsa jin baru pertama kali mendengar Al-Qur'an kemudian masuk Islam. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Ahqaf ayat 29 sampai 32. Tetapi pendapat yang lebih kuat bahwa cerita ini lemah. Kenapa? Karena bangsa jin masuk dalam agama Islam di awal-awal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi dan rasul. Bukan cerita ini. Cerita ini kan tahun ke-10 dari kenabian. Ya, tahun ke-10 dari kenabian. Makanya lihat Anda catatan kaki di halaman 223, catatan kakinya nomor 326. Diceritakan seperti itu. Bahwa disebutkan dalam buku-buku sejarah. Dalam buku-buku sejarah seperti itu. Tapi riwayatnya bermasalah. Maka masuk Islamnya jin itu di awal-awal Nabi Muhammad SAW berdakwah. Bukan dari ketika Nabi Muhammad SAW pulang dari Taif menuju Mekah saja. Itu ingat ya, baik-baik cerita itu. Ya. Jadi tidak salah ayatnya Al-Ahqaf 29:32. Betul ayatnya bahwa ada bangsa jin yang mendengar Al-Qur'an lalu mereka masuk dalam agama Islam karena mendengar Al-Qur'an tersebut yang memberikan petunjuk yang sangat nyata dan sangat luar biasa. Tetapi ini ayat bukan ceritanya ketika kapan? Bukan ketika pulang dari Taif menuju Mekah. Taif. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika pulang dari Taif, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun dikatakan oleh Zaid bin Harithah, "Kaifa tadkhulu alaihim wa hum akhrajuk?" Wahai Rasulullah, bagaimana engkau mau masuk ke dalam kota Mekah kembali? Padahal mereka mengusirmu dari kota Mekah. Ya. Mereka mengusirmu dari kota Mekah. Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW? Ya Zaid, innallaha ja'ilun lima tara farajan wa makhraja, wa innallaha nasiru dinih wa mudhiru nabiyyih. Wahai Zaid, sesungguhnya Allah akan membuat jalan keluar dan kemenangan sebagaimana yang akan kamu lihat. Dan sesungguhnya Allah memberikan kemenangan atas agamanya dan meninggikan nabinya. Ya, memberikan kemenangan atas agamanya dan meninggikan nabinya. Intinya Rasul sallallahu alaihi wasallam terus mau pulang ke kota Mekah. Nah, sampai di Gua Hira, otomatis kan kota Mekah sudah tertutup buat beliau. Ya, tidak ada yang, kecuali kalau ada yang mau menampung beliau. Nah, ini adat kebiasaan orang Arab. Misalkan saya di kampung ini ditolak, tapi salah satu orang di kampung tersebut mengatakan, Ahmad Zainuddin, saya yang nampung, tidak ada yang boleh mengganggunya. Maka saya akhirnya boleh menginap di rumahnya dan tinggal di rumahnya. Itu yang terjadi. Beliau sampai di Gua Hira, beliau akhirnya mengutus seseorang untuk bisa menampung beliau. Mengutus seseorang kemana? Ke pemuka-pemuka Quraisy di Mekah, agar bisa menampung beliau. Paham maksud saya? Ya, jadi pulang dari Taif sampai ke Gua Hira, sampai ke daerah Hira, yaitu daerah Gua Hira, beliau berhenti di situ. Beliau belum mau masuk Mekah karena tidak ada yang menjamin. Karena kalau seandainya masuk Mekah, maka beliau akan dibunuh. Maka beliau mengutus seseorang untuk mencari siapa yang bisa menjamin beliau. Siapa yang bisa menampung beliau di kota? Di kota mana? Kota Mekah. Maka diutuslah seorang dari kaum Khuza'ah yang bernama Abdullah bin Uraiqit. Ya, Abdullah bin Uraiqit. Ini kalau dalam buku kita tidak disebutkan siapa yang diutus. Pokoknya diutus saja. Ya. Diutus kepada ya, siapa yang diutus tadi? Abdullah bin Uraiqit. Kepada siapa? Al-Akhnas bin Syariq. Al-Akhnas bin Syariq. Untuk memberikan tampungan, perlindungan kepada Rasulullah SAW. Kata Al-Akhnas, ana halifu Quraisy. Aku orang yang bersekutu dengan Quraisy. Susah untukku menerimamu. Susah untukku memberikan perlindungan kepadamu. Maka ditolak. Diutus lagi ke siapa? Suhail bin Amr. Agar memberikan perlindungan dan tampungan. Maka Suhail mengatakan, inna bani Amir ibn Lu'ay la tujiru ala bani Ka'ab. Sesungguhnya keturunan Amir bin Lu'ay tidak memberikan perlindungan kepada keturunan Ka'ab. Ka'ab kan termasuk siapa? Kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka akhirnya Suhail bin Amr menolak. Rasulullah SAW mengutus lagi Abdullah bin Uraiqit kepada Al-Mut'im bin Adi. Yang anaknya tadi masuk Islam siapa namanya? Jubair bin Mut'im. Al-Mut'im bin Adi. Untuk minta perlindungan dan tampungan. Maka kata Mut'im bin Adi, na'am. Iya, aku tampung. Aku lindungi. Maka Al-Mut'im bin Adi mengatakan kepada Abdullah bin Uraiqit, utusan Rasulullah SAW, qul li Muhammad falyati. Katakan kepada Muhammad SAW, datang ke sini. Aku yang jamin. Dan ini hebatnya orang Arab. Kalau sudah ada yang jamin, tidak boleh yang lain mengganggu. Ini amanahnya orang Arab. Maka pulanglah Rasulullah SAW. Kemudian beliau pun menemui Mut'im. Mut'im bin Adi. Ya, Mut'im bin Adi. Dan Mut'im bin Adi sudah memakai senjata. Anak-anaknya 6-7 memakai senjata. Ya. Maka kata Mut'im bin Adi, ini kemudian mereka pergi ke Masjidil Haram. Kemudian beliau bawa itu Nabi Muhammad SAW ke Masjidil Haram. Kemudian kata Mut'im bin Adi, lihat, subhanallah. Ini kejujuran ya, dan sesuai dengan kesepakatan. Kata Mut'im bin Adi, wahai Muhammad SAW, silahkan tawaf kamu. Kemudian beliau memerintahkan kepada anak-anaknya untuk menjaga di penjuru-penjuru Masjidil Haram. Siapa yang mau membunuh dan menyakiti Muhammad SAW berhadapan dengan Mut'im bin Adi. Padahal gak masuk Islam. Paham ceritanya ini, Pak Ikhwan? Ya. Itu salah satu akhlak yang baik di tengah orang Arab pada waktu itu. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Sufyan datang. Abu Sufyan waktu itu masih belum masuk Islam. Datang. Berkata kepada Mut'im bin Adi, "Amujirun am tabi'?" Wahai Mut'im bin Adi, itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tawaf sekarang dengan aman. Apakah dia yang engkau lindungi atau dia ikutan engkau? Artinya hanya ikutan begitu saja. Kamu datang ke Masjidil Haram, ikutan dia. Apakah atau kamu yang melindunginya? Maka Mut'im mengatakan bal mujir. Tidak, tetapi dia dalam lindunganku. Ya, padahal musuh itu musuh. Belum masuk Islam. Paham enggak ceritanya? Paham ya? Baik. Kemudian Abu Sufyan mengatakan, "Idzan la nakhfiru dhimmatak." Kalau begitu kita tidak akan merendahkan perlindunganmu. Kenapa? Karena Mut'im bin Adi di tengah orang-orang kafir Quraisy terkemuka. Jadi kalau seandainya orang yang dia lindungi dicelakai, berarti mencelakai siapa? Yang melindunginya. Merendahkan yang melindunginya. Ini bermasalah nantinya. Makanya Abu Sufyan mengatakan, kalau begitu kita tidak akan mencelakakan orang yang engkau jamin. Qad ajarna man ajartak. Sungguh kami akan lindungi orang yang engkau lindungi. Ini siapa yang berkata? Abu Sufyan. Maka akhirnya duduklah Abu Sufyan bersama Mut'im bin Adi sampai Rasulullah SAW selesai tawaf. Setelah selesai tawaf, maka mereka pun pulang bersama Rasulullah SAW. Dan Abu Sufyan kembali lagi ke majlisnya orang-orang kafir Quraisy. Wah, ini permainan para pemuka ini. Ya. Kalau enggak, masalah Rasulullah SAW tawaf. Bisa dibunuh oleh Abu Jahal dan kawan-kawannya. Nah, ini jasa diingat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari menjelaskan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Law kana al-Mut'im ibnu Adi hayyan thumma kallamani fi haula'i natna la taraktuhum lahu." Artinya, kalau seandainya Mut'im bin Adi itu hidup, karena di peperangan Badar Mut'im bin Adi meninggal, wafat atau mati, binasa. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai tawanan perang di peperangan Badar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kalau seandainya Mut'im bin Adi masih hidup, kemudian dia berbicara kepadaku minta keringanan terhadap tawanan perang Badar ini, maka niscaya aku akan lepaskan mereka." Ini apa? Balas budi, balas jasa. Ya. Dan semestinya kita hidup sebagai seorang muslim lebih lagi daripada mereka. Ya. Muslim dengan muslim memberikan jasa, jangan lupa itu. Oh, dia yang menyekolahkan saya. Dia yang membiayai saya. Dia yang begini, dia yang begini. Jangan lupa itu. Jangan lupa kacang pada kulitnya. Kacang lupa kulitnya. Jangan berbuat seperti itu. Ya. Maka kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, maksudnya adalah aku akan lepaskan dia bi ghairi fida, tanpa harus membayar. Tawanan perang Badar bayarannya apa? Tawanan perang Badar. Ustaz belum dipelajari, baru tahun ke-10 kenabian. Ya sudah nanti. Tawanan perang Badar bayarannya adalah dia mengajari kaum muslimin, ya, huruf-huruf Arab, baca, tulis dan semisalnya. Meskipun Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak setuju. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan penggal. Itu salah satu kenapa kita mengambil nama masjid Umar bin Khattab. Keteguhan iman. Ya, keteguhan iman. Kan di Pondok Pesantren Intan Ilmu nama masjidnya Masjid Umar bin Khattab. Di Handil Bakti nama masjidnya Masjid Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah pemalu. Karena memang yang bangun di sana orang-orangnya para pemalu. Malu. Ya, Kak Iyad pemalu gitu ya. Kalau Umar bin Khattab tegas imannya. Nanti ada lagi mungkin di mana ada Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Penuh dengan hikmah. Ada nanti lagi Masjid Ali bin Abi Thalib. Bisa berperang. Ya, tergantung. Taib, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan, ini perlu dicatat. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat ingin balas jasa kepada Mut'im bin Adi? Ada beberapa sebab. Ada beberapa sebab. Yang pertama, tadi beliau yang melindungi Rasulullah setelah beliau pulang dari mana? Dari Taif. Ustaz kok minta perlindungan, kan ada Allah. Kita itulah di dunia. Beliau manusia. Jadi harus melakukan proses sebab akibat. Bisa saja beliau berdoa kemudian datang Jibril hancurkan semua itu Abu Jahal, Abu Lahab. Enggak ada cerita, enggak ada perjuangan. Ya. Ini para ikhwah. Dan itu menunjukkan kesabaran beliau. Nah, jadi sebab yang pertama, yaitu sebabnya karena Mut'im bin Adi yang memberikan perlindungan kepada Rasulullah SAW setelah beliau pulang dari kota Taif. Yang kedua, Mut'im bin Adilah yang paling semangat untuk tidak ikut pemboikotan terhadap Bani Hashim. Yang paling semangat untuk tidak ikut pemboikotan terhadap Bani Hashim. Masih ingat cerita pemboikotan Bani Hashim? Yang Nabi Muhammad SAW diboikot di tempat Abu Talib. Bahkan yang kafirnya pun dari Bani Hashim diboikot. Tidak boleh berjual beli, tidak disalami, tidak digauli, tidak boleh nikah, tidak boleh melamar. Sangat keji sekali. Dan itu gara-gara Abu Jahal, Abu Lahab. Ya. Nah, Mut'im bin Adi termasuk orang yang paling tidak setuju. Dia termasuk orang yang tidak setuju dengan perjanjian itu. Yang tertulis, yang ditempelkan di dinding Ka'bah. Dia paling tidak setuju. Dia yang paling semangat untuk menghancurkan kertas itu. Makanya beliau ingin balas jasa. Yang ketiga, yaitu ya, itu dua itu. Dua itu bahwa kenapa Rasulullah SAW ingin membalas jasa kepada Mut'im bin Adi. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Azan dulu, ya, silakan azan. Kita lanjutkan, Bapak Ibu Saudara-saudari, sebelum kita ambil pelajaran dan hikmah dari hadis ini atau dari cerita ini, ada kisah menarik lagi, yaitu tentang Abu Jahal. Abu Jahal ini kalau saya ketemu di akhirat, saya hukum makan orang itu. Abu Jahal ini kurang ajar. Abu Jahal ini, ya, dia menghina Rasulullah SAW. Hinaannya bagaimana? Disebutkan di dalam kitab Imam At-Tabari, dalam kitabnya itu Tarikh At-Tabari, kemudian juga disebutkan oleh Al-Waqi dalam kitabnya At-Tabaqat, bahwa Abu Jahal berkata, Kaifa yahtaju nabiyun ila jiwar? Kok bisa Nabi minta perlindungan? Kok bisa Nabi minta tampungan? Maka dia mengatakan itu ketika Rasul melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam Masjidil Haram. Dan waktu itu orang-orang musyrik berada di sekitar Ka'bah. Kemudian Abu Jahal berkata, "Hadza nabiyyukum ya bani Abd Manaf?" Wahai bani Abd Manaf, itu nabi kalian? Faradda alaihi Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah yang merupakan bani Abd Manaf, ya. Wama tungkiru an yakuna minna nabiyyun aw malak. Wahai Abu Jahal, apa yang membuat engkau marah kalau seandainya ada nabi dari kita ataupun raja dari kita? Apa sebabnya? Utbah bin Rabi'ah pada saat itu belum masuk Islam. Tetapi dia berani menjawab siapa? Abu Jahal. Maka datanglah Rasulullah. Lalu dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ama anta ya Utbah bin Rabi'ah? Adapun engkau, wahai Utbah bin Rabi'ah, fa wallah ma hamaita lillah wala li rasulih, walakin hamaita li nafsik." Adapun engkau, jawabanmu tadi kepada Abu Jahal, wahai Utbah bin Rabi'ah, yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bernaung beristirahat di mana? Kebunnya Utbah bin Rabi'ah ini. Adapun engkau, demi Allah, engkau berkata demikian bukan untuk menjaga Allah dan bukan untuk menjaga Rasulnya. Akan tetapi untuk menjaga dirimu sendiri. Karena kan berkaitan dengan keturunan. Yaitu siapa? Bani Abd Manaf. Jadi Utbah bin Rabi'ah menjawab Abu Jahal pada saat itu karena keturunan. Tidak mau keturunannya dicela. Sampai sini paham ceritanya? Wa ma anta ya Abu Jahal, adapun engkau wahai Abu Jahal ibni Hisham, fa wallahi la yati alayka ghairu kabirin min dar hatta tadhhaka qalilan wa tabki katsiran. Adapun engkau wahai Abu Jahal ibni Hisham, demi Allah, tidaklah datang kepadamu dalam masa waktu yang lama, artinya sebentar lagi, sampai sebentar lagi engkau akan tertawa sedikit dan banyak menangis. Itu tahun ke-10 kenabian. Nabi berhijrah, 3 tahun setelahnya Nabi berhijrah ke kota Madinah, setahun ke-4 baru Nabi Muhammad SAW menghancurkan Abu Jahal di peperangan Badar. Makanya betul. Kalau bahasa kita, tunggu setumat lagi binasaikan. Bahasa kita itu. Engkau akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Ama antum ya ma'syaral mala' min Quraisy. Adapun kalian wahai kabilah Quraisy yang belum beriman. Fa wallah, demi Allah, la yati 'alaikum ghairu kabirin min ad-dahr hatta tadkhulu fi ma tunkiru wa antum karim. Tidak datang sebentar lagi waktu, tidak lama lagi, maka kalian akan dikalahkan oleh orang-orang yang kalian perbuatan tersebut ingkari dan kalian membenci perbuatan tersebut, maka terjadilah penaklukan kota Mekah. Ini semua terjadi apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Itu cerita tentang kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi berdakwah ke Taif, kemudian setelah itu pulang ke Mekah kembali. Selesai pasal yang ketiga, pembahasan yang ke-4. Itu berdakwah beliau ke Taif. Kita sekarang ambil pelajaran-pelajaran dari kisah dakwahnya beliau ke Taif. Ya, masih ingat ya, dalam benak, sengaja saya tadi mengulang meskipun membutuhkan waktu, masih ingat bagaimana dakwah beliau ke Taif. Cerita dari awal sampai akhir. Masih ingat ya? Baik. Pelajaran pertama yaitu dakwah beliau di Taif. Pelajaran pertamanya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika pergi ke Taif, beliau menemui siapa dulu? Hah? 3 para pemimpin dari Bani apa? Thaqif. Namanya siapa? Abdu Yalil, kemudian Mas'ud, kemudian Habib. Nah, ini. Nah, di sini terdapat pelajaran. Pelajarannya adalah bahwa apabila kita berdakwah, maka mulailah kepada pemuka-pemukanya. Kenapa? Karena pemuka-pemukanya jika menerima dakwah, maka pengikutnya akan terpengaruh. Ya, pengikutnya akan terpengaruh. Termasuk kekeliruan dalam berdakwah adalah serampangan, tidak bisa membedakan mana yang orang dimuliakan, dipanuti oleh masyarakatnya, mana yang cuma pengikut biasa. Ini kekeliruan dalam berdakwah. Maka pelajaran pertama adalah konsep berdakwah, yaitu salah satunya dimulai dengan para pemuka masyarakatnya. Maka banyak cerita kan, seperti cerita Abdurrahman bin Shumait, seorang pendakwah dari Kuwait, yang ini orangnya saya perlihatkan, Abdurrahman bin Shumait. Beliau sudah meninggal dan beliau termasuk orang yang meninggalkan meninggalkan Kuwait demi berdakwah ke pedalaman Afrika. Dan sekitar, kalau tidak salah ya, 13 juta orang masuk Islam. Meninggalkan megahnya Kuwait ke pedalaman Afrika untuk berdakwah. Salah satu konsep yang beliau bawakan adalah mendakwahi pemimpin-pemimpin suku. Sehingga ketika pemimpin sukunya masuk Islam, maka pengikutnya pun masuk Islam. Ya, pun masuk Islam. Saya pernah juga mendapati seorang ustadz pendakwah di pedalaman daerah Palang Pisau ya. Hah? Palang Pisau. Ya. Itu beliau kadang kalau mau berdakwah, saya sampai malu mendengarnya. Sampai malu. Apa yang kita lakukan selama ini tidak ada apa-apanya dengan beliau. Beliau kalau berdakwah itu naik motor besar, ya, motor yang trail-trail gitu. Itu melewati 8 gunung. Kemudian di sana berdakwah dan banyak masuk Islam. Ya, banyak masuk Islam. Dan yang lebih luar biasa lagi, di daerah itu terkenal dengan perzinahan. Jadi wanita-wanita menjadi pekerja seks komersial itu biasa. Dan itu yang beliau dakwahi. Dan ini cerita nyata. Saya tidak perlu mengucap siapa ustadznya. Kemudian yang menarik para ikhwah, pas lagi mendakwahi dan mengajari Al-Quran, maka ada ibu-ibu minta izin, ustadz, ulun minta izin, ada tamu. Subhanallah. Lihat, subhanallah. Ya, mudah-mudahan masuk Islamnya menghapuskan dosa-dosa. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, pelajaran yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pelajarannya dulu tulis ya. Tidak semua harus dibicarakan. Tidak semua harus dibicarakan. Jika ada rencana baik, maka lebih baik ditutupi. Ya, sebelum dikerjakan lebih baik ditutupi. Dan saya pengalaman nih beberapa kali masalah ini. Ya, saya cerita, nanti saya akan menulis ini. Misalkan tulisan ringan, ya. Saya kan biasa nulis, kemudian jadi status gitu. Saya bilang ke kawan-kawan, saya nanti akan nulis ini. Enggak jadi itu. Enggak jadi. Tapi yang tidak dibicarakan kemudian tertulis, jadi. Contohnya, yang baru saya dapati. pas haji. Setelah haji kita ke Madinah, di Madinah ke rumah Syekh Abdul Razzaq. Di rumah Syekh Abdul Razzaq kita dapat nasihat banyak, kemudian ada yang ngerekam. Saya bilang, itu nanti saya akan tulis. Saya bilang ke kawan-kawan, nanti saya akan tulis, mudah-mudahan bermanfaat untuk kaum muslimin. Sampai sekarang belum tertulis-tulis. Yang lain yang ada, ketika ada sesuatu saya baca kemudian berkaitan dengan kaum muslimin, saya tulis, itu jadi, bahkan dua jadinya. Nah, ini penting. Tidak semua harus dibicarakan, terutama niat-niat baik. Lihat ada riwayat menarik disebutkan di sini dalam halaman 225, "Ista'inu 'ala injahil hawa'ij bil kitman, fa inna kulladzi ni'matin mahsud." Artinya, mintalah pertolongan untuk mencapai keinginan-keinginan itu dengan merahasiakannya. Enggak semua harus diceritakan. Ustaz, ceritakan dia mau ingin melamar si fulan, nikah tanggal sekian, ya, enggak semua harus diceritakan. Ya. Sebab setiap orang yang mendapat kenikmatan itu ada dengki padanya. Likulli dzi ni'matin mahsud. Yang mempunyai kenikmatan ada yang dengki. Nah, dengki itu yang membuat ain. Ain itu yang akhirnya tidak jadi. Nah, dari mana itu ceritanya kaitannya dengan dakwah di Taif? Bukankah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdakwah kemudian ditolak oleh tiga pemuda dari tiga pemimpin dari Bani Saqif ini, kemudian beliau mengatakan uktumu anni. Diam. Tidak usah cerita tentangku. Artinya tidak perlu bercerita, kalau Anda tidak menerima dakwah ya sudah selesai. Nah, ternyata dia mereka malah menceritakan yang buruk-buruk. Maka ingat itu, likulli ni'matin mahsud. Likulli dzi ni'matin, kullu dzi ni'matin mahsud. Setiap mempunyai nikmat itu dihasati oleh seseorang. Ya. Sering-sering diam kalau untuk rencana-rencana baik. Jangan terlalu banyak. Misalkan punya anak. Orang Arab itu kalau istrinya lagi hamil, mereka enggak cerita. Termasuk itu urusan dalam rumah tangga banget. Ya. Dalam rumah tangga banget, enggak cerita. Pas lahiran baru ketahuan. Ya. Nanti kalau sudah cerita-cerita ternyata ada sesuatu sedih. Karena setiap yang mempunyai nikmat itu ada yang menghasati. Ingin dagang. Oh, saya mau berdagang begini. Oh, cerita satu masjid Imam Syafi'i sudah tahu. Ternyata enggak jadi dagangnya. Ya, ingin nikah. Wah, nanti itu begini, begini, begini, begini. Calonnya dari sini dan begini. Ternyata enggak jadi. Karena kenapa? Karena sudah kena ain duluan. Ternyata kawan yang dia cerita kepadanya duluan nikahnya. Ya. Ini para ikhwan. Sedikit bercerita tentang nikah. Saya hari-hari ini enggak tahu. Itu nomor handphone saya mungkin seliweran di dunia maya. Saya akhirnya jadi konsultan nikah. Subhanallah. Ada orang yang perempuan SMS, "Ustaz, saya tidak rela suami saya poligami." Lalu kenapa curhatnya ke saya? 18 tahun kami mengarungi samudra pernikahan bla bla bla. Nah, saya berpesan, ada cerita menarik dari poligami ini, ketahui baik-baik. Jangan sampai berdusta dengan istri. Ya. Ya. Tidak boleh berdusta dengan istri tentang poligami. Karena akan sangat menyakitkan ketika istri Anda mengetahui Anda berpoligami dari orang lain. Dari orang lain. Ya. apalagi berdustanya berkali-kali. Ya sudah, kalau seandainya ketahuan, ya sudah. Iya. Ya mau diapakan lagi coba? Ya. Sudah tinggal tunggu bom meledak, meletup-letup. Ya sudah. Itulah konsekuensi. Ya, tapi untuk berdusta jangan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar. Sesungguhnya dusta memberikan petunjuk kepada keburukan, buruk nantinya. Dan keburukan menunjukkan kepada neraka. Itu satu, jangan berdusta. Kalau untuk urusan itu jangan berdusta. Kalau sudah ketahuan, ya sudah. Ya, jujur saja. Nikmati dan hadapi kelakuan Anda. Yang kedua, para ikhwah, saya berpesan. Baik untuk suami ataupun istri. Suami yang berpoligami, istri yang dipoligami. Jangan sampai karena egoisme Anda, maka Anda telantarkan anak-anak yang tidak berdosa. Sang istri melihat suaminya berpoligami dengan segala macam trik. Dia ustaz dustai saya. 5 kali saya nanya, dia sudah dusta. Tidak. Bahkan ini istri ustaz. Jadi ustaz yang dusta. Itu. Ya. Dia dusta ustaz. 5 kali saya dustai. Kepala saya jadi kaki, kaki jadi kepala dan semisal. Maka meskipun demikian, jangan sampai Anda ego. Ingat, Anda punya anak-anak. Ya. Sang suami harus memperhatikan. Anda punya anak. Istri pun harus memperhatikan Anda punya anak. Jangan ego. Akhirnya gara-gara kemarahan sesaat, maka pada saat itu keluarga berantakan. Allah menurunkan syariat poligami bukan untuk menghancurkan keluarga, tetapi untuk malah menjadikan lebih sakinah, lebih mawaddah, lebih rahmah. Ya, semestinya begitu. Satu saja mendatangkan sakinah, mawaddah dan rahmah. Semestinya 2, 3, 4 lebih lagi. Maka silahkan. Ulun kedewani. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan ego. Ketika sudah terjadi, ya sudah. Hadapi bersama, jadilah tim kerja yang baik. Kita lanjutkan pada ikhwan yang dirahmati Allah. Pelajaran yang ketiga, yaitu ini pelajaran menarik, terutama di zaman sekarang. Yaitu ketika Zaid bin Harithah radhiyallahu an, beliau membentengi Rasulullah SAW dengan badan. Kepala beliau terbocor, kemudian kaki beliau luka, tubuh beliau luka. Ini pelajaran yang menariknya adalah wajib bagi seorang muslim untuk membela sunnah. Membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lihat para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, para ulama mengatakan di antaranya Yahya ibn Ma'in. Ini Yahya ibn Ma'in ini Imamul Jarh wa Ta'dil. Imamnya ahli hadis. Beliau orang yang salah satu peneliti perawi-perawi hadis. Si fulan lemah, si fulan tukang dusta, si fulan begini, si fulan ini orang ini, Yahya bin Ma'in. Ulama Islam abad ketiga Hijriah. Yahya bin Ma'in mengatakan, "Adzabbu 'anil sunnah afdalu minal jihad fi sabilillah." Membela sunnah Nabi lebih utama dibandingkan berjihad di jalan Allah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat lagi perkataan yang menarik juga dikatakan oleh Al-Humaidi, syekhnya Imam Bukhari. Wallahi la an aghzwa haula alladhina yurduna haditsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min an aghzwa iddatahum min al-atrak. Demi Allah, aku memerangi orang-orang yang orang-orang yang menolak hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih aku sukai dibandingkan aku memerangi kaum Al-Tatar dari kaum Atrak. Ya, lebih sukai aku memerangi orang-orang musyrik, orang-orang kafir Quraisy. Ini menunjukkan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pelajaran menarik, berpegang teguhlah dan belalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat Zaid bin Haritsah. Tugas kita sekarang cuma itu. Ya. Ada perkataan dari Yahya Muhammad bin Yahya Az-Zuhli berkata, "Sami'tu Yahya bin Ma'in yaqul, "Adzabbu 'ani sunnah afdhal min al-jihad fi sabilillah." Membela sunnah lebih utama dibandingkan berjihad mengangkat senjata melawan musuh di jalan Allah. Lalu Muhammad bin Yahya Az-Zuhli yang meriwayatkan perkataan ini berkata kepada Yahya bin Ma'in, "Ar-rajulu yunfiqu mala wa yat'abu nafs wa yut'ibu nafsa wa yujahidu fa hadha afdalu minhu am ay al-adzab 'ani sunnah." Orang yang mengeluarkan hartanya, meletihkan dirinya, berjihad di jalan Allah, apakah dia ini lebih utama atau yang membela sunnah Rasul? Kata Yahya ibn Ma'in, "Na'am bikathir." Iya. Lebih afdol yang sangat banyak daripada yang tadi berjihad di jalan Allah, bersedekah di jalan Allah. Yang membela sunnah lebih afdol, lebih utama, sangat banyak kedudukannya. Maka tidak heran ulama-ulama kita, ustadz-ustadz kita, kalau menjelaskan tentang keutamaan berpegang teguh kepada sunnah itu semangat. Membicarakan, membela sunnah, menghancurkan bid'ah, semangat. Karena itu, membela sunnah lebih utama dibandingkan berjihad, mengangkat senjata di jalan Allah. Ini para ikhwah. Yang keempat, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, yaitu obati rasa gelisah dengan doa. Ini pelajaran yang keempat. Obati rasa gelisah dengan doa. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke Taif, dihinakan di Taif, bahkan lebih hina dibandingkan di Mekah. Tapi apa yang beliau lakukan? Maka mengobatinya dengan doa. Angkat tangan. Ya. Maka coba yang lagi gelisah, resah, galau. Ya, berdoa kepada Allah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang kelima. Yaitu, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ketika Utbah dan Syaibah bin dua anak Rabi'ah memberikan setangkai anggur dan diterima oleh Rasulullah. Pelajarannya di sini adalah boleh menerima hadiah dari orang kafir. Boleh menerima hadiah dari orang kafir. Kecuali yang haram. Seperti khamar, babi, anjing, hal-hal yang haram, alat musik, ataupun yang lainnya, hal-hal yang haram lainnya, maka tidak boleh diterima. Adapun hal yang biasa, makanan, minuman, pakaian, dan semisalnya, yang halal, yang mubah, maka boleh diterima. Ustadz, sudah kafir begawi di bank, gak pulang. Bolehkah diterima? Boleh. Rasulullah SAW menerima hadiah dari seorang Yahudi. Yahudi terkenal cara mengais rezekinya dengan riba. Jadi kalau bapak-bapak kan kerja nih, kerja, nyari rezeki kerja. Ya. Nah, Yahudi itu enggak. Dia kerjanya menghutangi orang dengan riba, itu Yahudi itu. Jadi dapat untungnya dari di situ. Tetap Nabi Muhammad SAW menerima hadiah. Bahkan gara-gara hadiah tersebut, beliau akhirnya makan daging yang sudah diracuni. Akhirnya beliau sakit. Akhirnya setelah itu meninggal. Itu daging dari seorang Yahudi yang sudah diracuni sedemikian rupa. Nah, menunjukkan bahwa boleh menerima hadiah dari orang kafir selama itu bukan yang haram. Yang keenam, pelajaran selanjutnya yaitu pelajaran ketika Nabi Rasul SAW bertemu dengan Addas dari Ninawa. Addas dari Ninawa. Pelajaran pertama adalah akhlak seorang da'i, yaitu ucapan yang baik, tingkah laku yang lembut. Nah, ini yang membuat akhirnya Addas masuk dalam agama Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak meremehkan Addas. Ya. Meskipun beda agama, tidak boleh diremehkan. Tetapi yang patut kita lakukan adalah kita dakwahi, bukan diremehkan. Ya. Pelajaran kedua dari kisah Addas ini adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah dengan akhlak yang mulia. Kalau tadi beliau tidak meremehkan Addas dengan agamanya, itu pelajaran pertama. Yang kedua, beliau berdakwah dengan akhlak yang mulia. Jadi pelajaran pertama, Rasulullah SAW tidak meremehkan seseorang dengan agamanya. Bahkan tidak boleh kita menghina agama orang lain atau Tuhan orang lain selain agama Islam. Tidak boleh. Kita, yang kita lakukan adalah mendakwahinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang diharamkannya kita menghina orang sembahan orang lain dalam surat Al-An'am surat ke-6 ayat 108. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah, dan janganlah kalian memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah. Enggak boleh maki sembahan lain. Fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Karena nanti orang selain Islam yang kalian maki itu akan memaki Allah tanpa batas. Memaki Allah melampaui batas tanpa ilmu pengetahuan. Itu sebabnya. Enggak boleh kita menjadi sarana dengan akibat kita atau dengan sebab kita akhirnya Allah dihina. Ini enggak boleh ini. Kita menghina salib, akhirnya Allah, orang-orang Nasrani menghina Allah, menghina Ka'bah. Kita menghina apalagi? Simbol-simbol orang-orang kafir. Tidak boleh dihina. Ya, tidak boleh dihina. Karena ditakutkan nanti mereka akan menghina Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pelajaran yang kedua dari kisah Addas adalah berdakwah dengan akhlak yang baik. Beliau makan dengan bismillah. Ya, makan anggurnya kan dengan apa? Ini kan akan akhlak yang baik. Bagaimana mau diterima kalau seandainya seorang dai akhlaknya buruk? Ya. Ini tidak akan diterima. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang ketiga dari kisah Addas adalah memuliakan Rasulullah. Lihat Addas, beliau mencium apa Rasulullah? Kepala, tangan, kaki. Itu memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semestinya kita sekarang belum pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan hadir langsung karena beda masa hidup, maka kita memuliakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal apapun, akidah, ibadah, muamalah, tingkah laku. Meskipun dalam perkara memakai sendal dengan kaki kanan dulu, melepasnya kaki kiri dulu, perkara-perkara yang remeh mungkin, memakai celana bagian kanan dulu, memakai baju bagian kanan dulu, melepaskannya bagian kiri dulu, menyisir rambut, memotong rambut dan semisalnya, motong kuku. Ya, karena Rasulullah SAW sangat menyukai bagian kanan. Itu dalam perkara-perkara adab dan tingkah laku. Apalagi dalam perkara-perkara ibadah, akidah. Maka harus mengagungkan Rasulullah SAW. Kemudian, yang ketujuh. Poin ketujuh, itu sudah kisah adab sudah selesai. Yang ketujuh adalah kita ambil pelajaran dari kisah Rasulullah ketika bertemu dengan dua malaikat gurung. Nah, ini pelajaran, banyak pelajaran. Di antaranya yaitu luhurnya akhlak Rasulullah, baiknya akhlak Rasulullah SAW. Ketika malaikat gunung menawarkan agar menghimpitkan gunung kepada penduduk Taif, tapi beliau menolak. Ini mulianya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, pelajaran dari kisah Rasulullah SAW bertemu dengan malaikat gunung, yaitu tujuan berdakwah adalah tersebarnya agama Islam, bukan tujuan berdakwah kepentingan pribadi. Tujuan berdakwah adalah tersebarnya agama Islam, bukan kepentingan pribadi. Dari sisi mana? Siapa yang tahu dari sisinya? Balas dendam. Ya, balas dendam kan? Bahwa gunung tersebut dihimpitkan aja. Seperti yang saya sudah ceritakan pada pertemuan sebelumnya tentang kisah saya dengan Syekh Abdul Razzaq. Kalau kita din, kata beliau, kata kita Ahmad, bukan din ya, beliau nyebut saya Ahmad. Kalau kita Ahmad, mungkin semua gunung udah timpain aja sebenarnya. Ini kalau balas dendam. Tapi beliau kan tujuannya berdakwah agar manusia keluar dari kesyirikan menuju ketauhidan, keluar dari kegelapan kesyirikan menuju cahaya tauhid. Maka ternyata benar Allah mengabulkan doa-doa beliau. Yang kedelapan, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pentingnya bangun malam bagi seorang muslim. Nah, ini juga nasihat untuk diri saya pribadi yang mungkin jarang sekali bangun malam. Ya, jarang sekali bangun malam. Kalaupun bangun malam sekali, cerita-cerita. Maka ini hati-hati. Ya. Bangun malam itu sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Hakim, yaitu wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu billail. Ketahuilah bahwa kemuliaan orang beriman itu bangun malam, salat malam. Dan salat malam kan ada dua macam. Yang kuat dia bangun di mungkin jam setengah tiga, jam dua, setengah dua. Yang tidak kuat dia bangun setengah jam, seperempat jam, atau satu jam sebelum subuh. Sebagaimana hadis tentang azannya Bilal. Inna Bilalan yu'adzinu bilail. Sesungguhnya Bilal itu mengumandangkan azan di malam hari. Liyuqidha na'imakum wa yastahirra wa yastariha musallikum. Aika maqal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agar membangunkan orang yang tidur, tidur semalaman suntuk, satu jam lagi sebelum azan subuh, dia dibangunkan dengan azannya Bilal. Atau agar tanda orang yang dari malam beribadah, dia agar beristirahat. Nah ini. Maka silakan pilih itu. Dari dua itu. Yang kuat dia bangun mungkin pertengahan malam, sepertiga malam pertama, sepertiga malam terakhir. Yang tidak kuat dia malam bangun di akhir sepertiga malam terakhir. Ya. Dan saya berpesan, jangan meninggalkan sholat witir. Karena sholat witir itu jumlah minimalnya berapa? Satu rakaat. Imam Ahmad mengatakan tidak pantas orang yang tidak pernah sholat witir menjadi saksi. Artinya saksi itu kan harusnya dia adil, tidak ahli maksiat, kepribadiannya baik, dan tidak tercela muru'ahnya. Muru'ah itu bahasa Indonesia ya. Maruah, namanya. Ya, wibawa. Ya, marwah. Ya, kehormatan diri. Dalam bahasa Indonesia itu. Ya, orang yang tidak sholat witir satu rakaat, itu tercela marwahnya. Artinya satu rakaat masa enggak bisa? Berapa detik coba satu rakaat? Ya, sibuknya apa itu satu rakaat enggak bisa? Maka ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Makanya Rasulullah SAW dalam disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau tidak pernah meninggalkan sholat witir, baik itu safar ataupun mukim. Safar atau mukim, beliau tidak pernah tinggalkan. Baik, yang kesembilan sekarang. Oh, dari sisi mana itu qiyamul lailnya? Karena beliau setelah itu, ya, ketika bertemu dengan malaikat Jibril, ya, beliau bangun malam itu waktu itu. Nah, ya, disitulah ceritanya bahwa seorang muslim senantiasa menghadapi sesuatu dengan sholat malam. Yang kesembilan, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yaitu pelajaran dari bangsa jin. Kita sudah tahu tadi cerita bangsa jin ada kelemahan. Padahal masyhur itu. Di buku-buku sejarah masyhur itu. Bahwa Nabi Muhammad SAW mau pulang dari Taif ke kota Mekah, itu jin masuk Islam. Bahkan di kota Mekah itu kan ada masjid jin. Masjid jin. Tetapi tidak ada kaitannya dengan ini. Yang ke-10, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum terakhir, yaitu orang beriman tidak mengenal namanya putus asa. Ini pelajaran dan prinsip hidup. Tidak ada kamus putus asa bagi orang beriman. Ya, Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman, "La tai'asu min rauhillah, innahu la yai'asu min rauhillah illa al-qaumul kafirun." Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Sifat sangat dominan dari orang kafir adalah putus asa. Walain adzaqna na'ma wa in adzaqna insana darra ba'da na'ma massathu la yaqulanna dhahaba sayyi'atu anni innahu salah ayat. Ada ayat di akhirnya, innahu la ya'usun kafur, ya, ada ayat yang berbunyi seperti itu, surat Hud ayat 10 dan 11, 9 dan 10 maksudnya. Walain azaqnal insana minna rahmatan thumma naza'naha minhu innahu la ya'usun kafur. Jika kami Allah rasakan kepada manusia suatu nikmat setelah dia mendapatkan suatu nikmat, lalu kami cabut nikmat itu, maka pastilah manusia itu putus asa, lagi tidak berterima kasih. Itu sifat manusia itu, sering berputus asa dan berterima kasih. Ada orang pernah bercerita seperti ini, mungkin bapak juga pernah merasakan, ibu juga pernah merasakan, "Ustadz, kayaknya rencana saya yang begitu, yang sudah saya pernah ceritakan sama Ustadz, gak jadi. Kenapa? Saya punya pengalaman, Ustadz. Sekali, dua kali, kemudian kejadian seperti itu pasti nanti gak jadi. Ada sesuatu yang menghalanginya. Ini firasat saya, seperti itu selalu." Ada gak pernah merasakan seperti itu? Ya, paham maksud saya gak? Ya, maksud saya adalah, ada orang kadang-kadang berpikiran su'udzon kepada Allah. "Ustaz, saya ingin usaha, tapi sepertinya pernah saya lakukan, kemudian kejadian yang sama, kayaknya gagal. Ini seperti ini lagi, Ustaz. Gagal lagi nih kayaknya. Ini su'udzon orang ini." Paham maksud saya, para ikhwah? Ini enggak boleh. Ya'us kafur. Atau juga ada orang yang dapat nikmat diuji oleh Allah sedikit ujiannya, langsung putus asa. "Ah, ini dasar enggak adil. Ini pasti kejadian nih. Allah pasti, Allah kebiasaan banget nih. Pasti enggak jadi nanti nih." Ya Allah, dimarahin, subhanallah. Ada manusia begitu. Ya, maka lihat Rasulullah pergi berdakwah, dicaci maki, kemudian setelah itu apa namanya? Dihina, disakiti, dilempari batu. kemudian pergi ke Mekah lagi untuk berdakwah lagi. Enggak putus asa. Tidak ada kata putus asa bagi seorang muslim. Yang ke-11, yang terakhir, cerita yang berkaitan dengan Mut'im bin Adi. Apa ceritanya? Siapa yang masih ingat? Nah, biar ingat terus. Nah, Mut'im bin Adi, ceritanya apa? Saya berikan clue-nya. Clue-nya pulang dari Taif. Nah, Mas Yudi. Beliau melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pulang dari Taif. Yang waktu itu Rasul sallallahu alaihi wasallam minta perlindungan, minta tampungan kepada Suhail bin Amr, tidak diterima. Kepada siapa lagi? Al-Akhnas ibn Syariq, tidak diterima juga. Maka yang menerima beliau siapa? Mut'im bin Adi. Dan yang menjadi sahabat Rasulullah, Jubair bin Mut'im, termasuk sahabat Rasulullah. Ya, ini mungkin hikmah Allah. Bahwa bapaknya penolong Rasulullah, pelindung Rasulullah, meskipun beliau tidak masuk Islam, tetapi anaknya kemudian masuk Islam. Ya, Mut'im bin Adi. Maka, apa yang dilakukan oleh Rasulullah kepada Mut'im bin Adi? Ingin membalas jasa. Apa sabda beliau? Yang maknanya aja apa? Apabila Mut'im bin Adi masih hidup, maka tawanan perang Badar ini akan dibebaskan tanpa syarat. Ya, karena kebaikan Mut'im bin Adi. Kalau Mut'im bin Adi meminta keringanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini pelajaran bagi kita, akhlak seorang muslim. Jangan lupa kebaikan seseorang. Ya, apalagi kebaikannya banyak. Yang sedikit saja tidak boleh lupa. Nabi Muhammad SAW bersabda, "La yashkurunna la yashkurullah man la yashkurunnas." Tidak berterima kasih kepada Allah, tidak bersyukur kepada Allah seorang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Ini akhlak seorang muslim. Itu kalau dikasih hadiah minimal ucapkan doa jazakallahu khairan. Bahkan itu bukan minimal, itu adalah sebaik-baik pembalasan. Sebaik-baik balasan kita karena didoakan mendapatkan limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini akhlak seorang muslim. Ya. Saya pernah dulu dakwah di Pekanbaru. Ada orang yang ngasih pulpen ke saya. Saya masih ingat. Ya. Beliau dan masih ketemu terus ketika setiap kali ke Pekanbaru masih ketemu terus. Hey, bagaimana kalau seandainya ngasih yang lebih dari pulpen? Pelajarannya sebenarnya bukan itu saja. Bagaimana yang memberikan nikmat kepadamu bukan satu nikmat. Setahun sekali, seumur hidup, sebulan sekali, sepekan sekali, seminggu sekali, sehari sekali, tetapi setiap saat. Dialah siapa? Allah. Maka lebih lagi pantas untuk tidak boleh kita lupa kepadanya. Itulah fungsi zikir. Makanya para ulama mengatakan, kullu ta'ah syukrunillah. Setiap ketaatan itu adalah bentuk manifestasi dari kesyukuran kepada Allah. Termasuk zikir kita, itu termasuk manifestasi syukur kita kepada Allah. Bayangkan yang satu pulpen saja, kita ingat selama hidup kita. Bagaimana yang nikmatnya tanpa batas. Dari mulai kita sebelum dilahirkan sampai kita mati. Maka sering-seringlah mengucapkan alhamdulillah. Karena kata Rasulullah, alhamdulillah tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah memberatkan timbangan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah selesai. Pembahasan yang 4 dari pasal yang 3 insyaallah taala kita akan melanjutkan kisah Isra Mi'raj. Nah, ini menarik ini, kisah Isra Mi'raj. Saya sudah tunggu-tunggu dari dulu lama. Ya, kisah Isra Mi'raj. Kita akan kupas riwayat-riwayatnya, cerita-ceritanya yang sahih apa. Ya, kisah Isra Mi'raj. Makanya jangan absen. Bahkan saya tadi berpikir, kalau seandainya kajian sejarah ini sedikit yang mengikuti, mungkin cinta kita kepada Rasulullah dipertanyakan. Ya, maka sampaikan tuh kepada kawan-kawan yang tidak hadir. Kata Ustadz yang tidak ikut pengajian sirah, mungkin, saya tidak menuduh, mungkin cintanya kepada Rasulullah dipertanyakan. Ya, wallahu a'lam. Apakah Mut'im bin Adi adalah dari suku Bani Adi, dari Umar bin Khattab? Allahu a'lam. Harus dibaca lagi. Harus dibaca. Allahu a'lam, saya tidak tahu. Apakah Mas'ud pada pemuka di Taif adalah Ibnu Mas'ud yang sering banyak di kitab Ibnu Katsir? Bukan. Mas'ud ini tidak masuk Islam. Hah? Mas'ud ini masuk Islam enggak? Pernah saya sebutkan ya? Hah? Kata saya masuk Islam pada tahun ke-9 Hijriah, betul? Ya. Pada ke-9 Hijriah masuk Islam tiga ini. Tapi pada waktu itu ini yang penting, Mas'ud ini bukan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud sahabat Muhajirin. As-sabiqun al-awwalun. Orang-orang yang generasi pertama masuk Islam. Abdullah bin Mas'ud, pemuda-pemuda yang masuk Islam, Abdullah bin Mas'ud. Ya. Yang 70 surat langsung menerima dari mulut Rasulullah. Beliau salah seorang sahabat yang mempunyai mushaf tersendiri. Kalau bukan karena Utsman bin Affan memerintahkan untuk dibakar, beliau tidak akan pernah bakar. Beliau termasuk orang yang paling faham tentang ilmu tafsir. Sampai beliau mengatakan, inni a'lamukum, aku orang yang paling mengetahui tentang tafsir Al-Quran. Kalau seandainya ada orang yang lebih faham dariku tentang tafsir Al-Quran, dan aku bisa capai dengan hewan tungganganku, aku akan datangi dia. Ayo kita bertanding. Beliau orang yang paling paham tentang tafsir Al-Quran. Bukan Abdullah bin Mas'ud. Ya, tetapi Mas'ud. Bagaimana cara anak muda membela sunnah? Apakah turun ke jalan sambil membawa sepanduk? Membela sunnah Rasul dengan pertama mempelajarinya, kemudian mengamalkannya, kemudian membelanya, yaitu seseorang mempertahankan sunnah tersebut apabila ada yang mencaci, menghina, dengan cara menjelaskan sunnah-sunnah tersebut, menjelaskan kedudukan sunnah tersebut. Wallahu a'lam. Bagaimana cara berkata yang baik tatkala berada di tengah-tengah kawan, di tengah kawan-kawan? Maka jawabannya, amalkan hadis Rasul yang berbunyi, la yu'minu ahad man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah yang baik atau diam. Ini kadang-kadang kita terutama di Banjarmasin sukanya bergaya. Nah, bergaya ini mahalabiu, kadang-kadang terlalu berlebihan. Akhirnya yang asalnya mubah menjadi makruh, bahkan bisa jadi haram. Ini yang dimaksudkan oleh hadis Rasul, dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab beliau Riyadhus Salihin, al-aslu fil kalami as-samt. Asal hukum dalam berbicara diam. Illa idza kana khairan. Kecuali dia bisa menjamin ucapan yang dia ucapkan itu baik. Ya. Saya sering sekali, kawan saya karena Allah, Mas Bahtiar, sering jemput saya dari bandara. Kadang saya masuk mobil, diam. Sampai rumah. Kita gak ngobrol sepatah kata pun. Dan beliau juga enjoy aja dengan itu. Karena kalau ngobrol kesana kemari, ngapain? Tapi kalau diobrolkan, mudah-mudahan yang bermanfaat. Ya, Dan saya pernah bercerita, saya pernah menemani Syekh Abdul Razak 3 hari 4 malam. 4 hari 3 malam. Ya. Tidak pernah sekalipun membicarakan orang. Enggak pernah ghibah. Ini termasuk dari akhlak yang mulia, yang patut kita contoh dan berusaha. Usaha itu para ikhwan, usaha. Begitu juga dengan istri ngobrol setelah ini, setelah kajian, makan. Habis itu sebelum tidur kita ngobrol. Ngobrolnya jangan ngobrolin orang lain. Jangan ghibah. Ya. Kalau gak bisa ghibah, diam mendingan. Mau ngomong, diam. Rasulullah SAW bersabda, man samata naja. Hadis riwayat Tirmidzi. Siapa yang diam maka dia akan selamat. Karena asal hukum dalam pembicaraan adalah diam, kecuali yang baik. Berdasarkan hadis tadi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan akhirat hendaklah dia diam, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Maka asal hukumnya diam sebenarnya. Kenapa kata Imam Nawawi? Karena apabila itu perkataan mubah, terkadang menghantarkan kepada perkataan yang makruh. Nah, sulitnya kalau seandainya saya kadang-kadang di luar kota, ya, kemudian dijemput oleh panitia. Panitia ini kan, wah, jemput ustaz, wah, pengen ngobrol. Kadang kalau saya diem, padahal ingin diem. Entah itu ingin apa, ingin baca buku, ingin berzikir atau apapun. Ingin diam, kan suka tidak nyaman. Nah, begitu yang antum harus perhatikan. Kadang-kadang kalau teman kita yang kita, ini sudah saya bawa di mobil, diam aja. Mana rasa terima kasihnya? Ya, ya sudah, biarin aja. Kita sampainya nyetir sendiri, kemudian dia sibuk dengan sendiri. Bukan berarti tidak sopan, ya. Karena tidak mesti harus ngobrol terus, nggak mesti, ya. Bisa dipahami ini, Pak Eko. Karena asal hukum berbicara adalah diam, kecuali yang baik. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Nah, akhir-akhir ini saya sering membaca BC. Broadcast maksudnya, tentang sahabat Nabi Ukasyah yang ingin mencambuk Nabi Muhammad SAW berserta amalannya. Dari beberapa ustadz salaf yang saya tahu itu adalah hadis palsu. Bagaimana menurut ustadz tentang cerita ini? Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, cerita yang dimaksud adalah cerita Ukasyah bin Mihsan, yang mana Rasulullah SAW beliau minta, siapa yang beliau zalimi, maka silahkan mengkisos beliau sebelum beliau meninggal. Maka ternyata yang ingin mengkisos adalah Ukasyah bin Mihsan. Dibukalah perut. Dan Ukasyah bin Mihsan mengatakan, wahai Rasulullah, engkau waktu itu memukul kulitku. Maka beliau ingin dibuka kulit Rasulullah, baju Rasulullah SAW. Sehingga bisa memukul Rasulullah SAW. Para sahabat mau memukuli Ukasyah. Maka kemudian ternyata Ukasyah ingin berpelukan dengan Rasulullah, kulit dengan kulit bertemu. Itu kisah yang masyhur, ya, kisah yang masyhur. Wallahu a'lam, riwayatnya lemah. Riwayatnya apa? Lemah. Nanti kita akan bahas di sini ada dalam kisah-kisah lanjutan dari Rasul, dan itu di akhir-akhir hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup kiranya kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwah sunnah.com dengan cara berikut.